Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat-nikmatnya kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam masjid ini, Masjid Al-Muhsinin. Mudah-mudahan Masjid Al-Muhsinin dalam rangka untuk mendengarkan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah seperti biasa kita baca Kitabul Jami', na'am, dari penjelasan Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah beliau terhadap Bulughul Maram, yakni Fathudil Jalali wal Ikram. Ayol ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada hadis kudusi, hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, yakni hadis tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kezaliman atas dirinya dan atas hamba-hambanya. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا أخرجه مسلم. dari أبي ذر رضي الله عنه dari النبي صلى الله عليه وسلم pada apa yang diriwayatkan dari Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala, berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman tersebut haram atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi." Dalam pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah mengambil penjelasan dari hadis ini. Fa insyaallah taala pada malam hari ini kita akan mengambil beberapa faraid hadis tersebut. Barakallahu fikum. Fi hadzal hadis fawaid, minha riwayatun nabi sallallahu alaihi wasallam anillah fayakunu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam binisbati lil hadithil qudsi karajulin minal isnad binisbati lil hadithin nawawi. Faedah yang pertama dari hadis ini, riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dinisbahkan terhadap hadis qudsi itu seperti seorang dari sanad, seperti seorang dari sanad-sanad, yakni apa, seperti perawi dari sanad hadis. Jadi orang yang meriwayatkan hadis itu dikatakan sanad. Naam, Nabi SAW meriwayatkan langsung hadis qudsi itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi SAW jika dinisbahkan kepada hadis qudsi itu seperti seorang yang meriwayatkan hadis jika dinisbahkan kepada hadis nabawi. Naam, ini faedah yang pertama. Wa min fawaidil hadis, dan di antara faedah hadis, itsbatul kalami lillah, anna Allah yatakallam, tetapnya kalam, yani sifatul kalam, tetapnya sifatul kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yatakallam, berbicara. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berbicara. Liqaulihi, karena sabda beliau, inna Allah qala ya ibadi, yani dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara. Wa kalamullah ta'ala sifatun min sifati, yatakallam jalla wa ala haqiqatan la majazan. Kalamullah ta'ala adalah sifat di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sifat-sifatnya. Jadi kalamullah ta'ala adalah sifat di antara sifat-sifatnya Azza wa Jal. Allah Azza wa Jalla yatakallam, berbicara. Yatakallam haqiqatan la majazan, berbicara secara hakiki, bukan majaz, bukan perumpamaan. Jadi Allah Azza wa Jalla benar-benar berbicara, la majazan. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa kalamuhu sifatun min sifatih. Dan kalam Allah, kalamnya yani kalamullah, kalam Allah Azza wa Jalla, sifatun min sifatih, adalah sifat dari sifat-sifatnya Azza wa Jalla. Nah, sekarang beliau menyebutkan pertanyaan kemudian dijawab oleh beliau rahimahullah, wa hal huwa min as-sifatil lazimah kal ilmi wal qudrah aw min as-sifatil lazim asluha duna ahadiha. Naam, ini perlu diperhatikan karena perkara yang pokok ya, agar kita memahaminya dengan baik. Apakah kalamullah itu dari sifat-sifat yang lazimah seperti al-ilmu yang lazim pada Allah Azza wa Jalla, seperti ilmu qudrah ya, seperti ilmu, seperti qudrah, kemampuan, atau min as-sifatil lazim asluha duna ahadiha, atau sifat kalam termasuk dari sifat yang lazim asalnya, bukan bagian-bagiannya, ahadiha. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan jawabannya, naam, sembari menjelaskan perkara ini, beliau rahimahullah mengatakan, athani, yang kedua, kata beliau rahimahullah bahwasanya sifatul kalamullah itu termasuk sifat yang lazim asalnya. Sifat yang lazim asalnya, bukan bagian-bagiannya, ahadiha. Li'anna Allah, kenapa? Li'anna Allah yatakallam kama qala Ahlus Sunnah, yatakallam mata syaa bima syaa kaifa syaa, yatakallam kalaman haqiqiyan masmu'an biharfin wa sautin laisa kalamullah wal ma'nal qa'im bin nafsi. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla itu berbicara sebagaimana Ahlus Sunnah mengatakan, sebagaimana Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berbicara mata syaa, kapan Allah berkehendak, bima syaa, dengan apa yang Allah kehendaki, kaifa syaa, bagaimana Allah kehendaki, yatakallam kalaman haqiqiyan masmu'an, berbicara dengan kalam yang hakiki, masmu'an, yang didengar, biharfin, dengan huruf, wasautin, dengan suara. Laisa kalamullah huwal ma'nal qa'im bin nafsi. Jadi kalamullah bukanlah makna yang tegak dengan dirinya. Kalamullah bukanlah makna yang tegak dengan dirinya. Naam. Jadi kalamullah, Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara kapan dia kehendaki, dengan apa dia kehendaki, bagaimana dia berkehendak, berbicara dengan pembicaraan yang hakiki, yang benar-benar, ya, bukan majas, terdengar ya, pembicaraannya dengan huruf, dengan suara. Naam. Jadi kalamullah bukanlah makna yang tegak dengan dirinya. Naam. Ini perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Man qala inna kalamallah huwal ma'nal qa'im bi nafsihi fa innahu lam yathbut kalamallah wa innama athbata 'ilmallah. Barang siapa yang mengatakan sesungguhnya kalamullah adalah makna yang tegak dengan dirinya, berarti dia tidak menetapkan kalamullah, tidak lain dia menetapkan ilmu Allah. Siapa yang mengatakan sesungguhnya kalamullah adalah makna yang tegak dengan dirinya, makna yang tegak pada diri Allah, maka sesungguhnya dia tidak menetapkan kalamullah. Dia belum menetapkan kalamullah, tidak lain dia hanya apa? Menetapkan ilmu Allah. Wala ajibu, yang menakjubkan, anna madhhab al-asy'ariyah fi hadzal bab madhhab ghairu ma'qul. Yang menakjubkan, yang mengherankan, yang mengherankan bahwasanya madhhab asy'ariyah dalam bab ini adalah madhhab yang tidak masuk akal. Haitsu yaqulun, yang mana mereka mengatakan innallah yatakallam wa kalamuhu huwal ma'na al-qa'im bi nafsih. Mereka mengatakan al-asy'ariyah itu adalah di antara kelompok yang menyimpang. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah berbicara dan kalamnya adalah makna yang tegak dengan dirinya. Ini keyakinannya Asy'ariyah. Fa idza qila lahum, maka apabila dikatakan kepada mereka, hal sami'ahu Jibril min Allah, apakah Jibril mendengarkan dari Allah? Yani apakah Jibril mendengarkan kalamullah? Mereka akan mengatakan hada sautun khalaqahu Allah fil jawi fasami'ahu Jibril. Mereka, kelompok Asy'ariyah, akan mengatakan ini adalah suara yang Allah ciptakan di udara lalu Jibril mendengarkannya. Naam, ini perkataannya Asy'ariyah. Ketika ditanya apakah Jibril mendengarkan perkataan Allah, naam, mereka akan menjawab ini adalah suara yang Allah ciptakan di udara lalu Jibril mendengarkan suara itu. Waqalatil Mu'tazilah, dan Mu'tazilah mengatakan, ini juga kelompok yang menyimpang, kalamullah makhluqun lakinnahu sifatun min sifatih fa ayyu farqin bainal madhhabain la farq. Adapun Asy'ariyah, mereka mengatakan kalamullah adalah makhluk. Mereka mengatakan kalamullah adalah makhluk. Akan tetapi sifat di antara sifat-sifatnya. Ini perkataan Mu'tazilah. Ya. Maka apa perbedaan antara dua madhab ini, madhab Asy'ariyah dan madhab Mu'tazilah, yang keduanya sama-sama menyimpang? Kata beliau, la farq, tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan. Walihada qala ba'dul muhaqqiqin, oleh karena itu sebagian muhaqqiqin mengatakan al-waqi' annahu la farq bainana wa bainal mu'tazilah فكلنا متفقون على أن ما بين أيدينا من المصحف مخلوق. كلنا متفقون على أن ما سمعه جبريل من الله مخلوق. Oleh karena ini sebagian muhaqqiqin mengatakan kenyataannya tidak ada perbedaan antara kita dan Mu'tazilah. Kita semua bersepakat bahwasanya apa yang ada di hadapan kita dari mushaf adalah makhluk. Semua kita bersepakat bahwasanya apa yang didengarkan oleh Jibril dari Allah adalah makhluk. Naqulu. Maka kami katakan, yang kata beliau rahimahullah, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, hadza qaulun batil. Ini adalah perkataan batil. Mana perkataan batil itu? Ya, ini perkataan yang mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan antara kita dan Mu'tazilah. Ya. Semua kita bersepakat katanya bahwasanya Al-Qur'an yang ada di hadapan kita adalah makhluk. Semuanya bersepakat bahwasanya apa yang didengar oleh Jibril dari Allah adalah makhluk. Ini adalah perkataan yang batil. Perkataan yang batil. A'ni al-qawlu bi anna kalam Allah wal ma'na al-qa'im bi nafsi wa anna ma sami'ahu Jibril alaihi salam au Musa alaihi salatu wassalam au Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu makhluqun lit-ta'biri amma fi nafsillah. Yani kata beliau, ini adalah perkataan batil. Yang aku maksudkan perkataan batil itu adalah perkataan bahwasanya kalamullah adalah makna yang tegak dengan dirinya. Wa anna ma sami'ahu Jibril alaihi salam, dan sesungguhnya apa yang didengarkan oleh Jibril alaihi salam au Musa alaihi salatu wassalam, atau yang didengar oleh Musa alaihi salatu wassalam au Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang didengarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu makhluqun, itu adalah makhluq. Litta'biri amma fi nafsillah, untuk mengibarahkan terhadap apa yang ada pada diri Allah. Perkataan ini adalah perkataan yang batil. Perkataan ini adalah perkataan yang batil. Idan fihi itsbat kalamullah azza wa jalla wa kalamullah idza aradna an naqula annaqulahu ala sabil ijmal sifatun min sifatihi yata'allaqu bi mashi'atihi mata syaa'a yatakallam wa yatakallam bima syaa'a wa kaifa syaa'a. Kalau demikian, pada hadis ini ada penetapan kalamullah, yakni ditetapkannya kalamullah azza wa jalla. Kalamullah, apabila kita ingin mengatakan, kata beliau rahimahullah, apabila kita ingin mengatakan secara mujmal, secara global, kalamullah adalah, ini yang benar ya, aqidah al-sunnah wal-jamaah, kalamullah adalah sifat dari sifat-sifatnya, sifat dari sifat-sifatnya, yakni dari sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan kehendaknya, yang berkaitan dengan kehendaknya. Kapan berkehendak Allah berbicara? Dan berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, wa kaifa syaa, dan bagaimana Allah kehendaki. Ini ala sabilil ijmal, secara global seperti itu. Nah, insyaallah dapat kita pahami ya. Jadi Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam Ta'liqat 'ala al-Aqidatil Wasithiyah tentang pembagian sifat Allah bi'tibari dawam wal hudud, jika digambarkan dengan ad-dawam, dawam itu terus menerus, wal hudud, ini yang dikerjakan sekali-kali, itu kata beliau rahimahullah, tanqasimu ila qismain, dibagi menjadi dua bagian. Ya. Dibagi menjadi dua bagian. Ini sifatun daimah. Sifat yang daimah, terus menerus. Lam yazal wala yazal mutasifan biha. Yang terus menerus. Wala yazal selamanya mutasifan biha. Allah disifati dengan sifat tersebut. Kal ilmi, seperti ilmu. Wal qudrah, seperti qudrah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus selamanya disifati dengan ilmu. Allah berilmu. Wal qudrah, Allah maha mampu. Naam, maha berilmu, maha mampu. Wa tusamma sifatun dhatiyah, ini dinamakan dengan sifat dhatiyah. Naam, sifat dhatiyah. Sifat dhatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sifatun tata'allaqu bil masyiah. Dan sifat yang berkaitan dengan masyiah, dengan kehendaknya. In sya'a fa'alaha wa in sya'a lam yaf'alha. Dan sifat yang berkaitan dengan kehendaknya, jika berkehendak Allah melakukannya, jika tidak berkehendak Allah tidak melakukannya. Kanuzulih ila sama'id dunya wa tusamma sifatun fi'aliyah. Seperti turunnya Allah ke langit dunia, ini dinamakan sifat fi'aliyah. Ya. Sifat fi'aliyah, sifat perbuatan Allah Azza wa Jal. Ilmu qudrah sifat dhatiyah. Adapun nuzul ila sama'id dunya, itu adalah sifat fi'aliyah. Warubama takunu sifah dhatiyah fi'aliyah bi'tibarain kal kalam, fa'innahu bin nadar ila aslihi sifatun dhatiyah. Lianna Allah lam yazal wa la yazal mutakalliman. Mutakalliman. Terkadang sifat tersebut takunu sifah dhatiyah fi'liyah. Terkadang sifat itu adalah sifat dhatiyah juga fi'liyah. Terkadang dalam sifat Allah ini disifati dengan sifat dhatiyah dan fi'liyah. Jika dipandang secara bersamaan. Naam, bi'tibarain, dengan dua penggambaran. Kal kalam, contohnya sifat kalam. Fa innahu bin nadhar ila asli sifat dhatiyah. Kalau dipandang kepada asalnya, maka sifat kalam adalah sifat dhatiyah. Kenapa? Li'anna Allah lam yazal wa la yazal mutakalliman. Karena Allah terus menerus dan selamanya Allah mutakalliman, berbicara. Lam yazal wa la yazal mutakalliman. Wa bi'tibari ahadihi wa afradihi, dan jika dipandang kepada bagian-bagiannya dan kepada satu persatunya afradi, allati yatakallam biha syai'an fa syai'an, sifatun fi'liyah, li'annahu yata'allaq bimasyi'ah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berbicara sedikit demi sedikit, ya. Jadi jika dipandang kepada bagiannya, kepada satu persatunya, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan pembicaraan sedikit demi sedikit, ini satu persatu, maka itu adalah sifat fi'liyah. Dikarenakan berkaitan dengan masyiah Allah Azza wa Jalla. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wa min fawaidil hadis, di antara faidah-faidah hadis ini, itsbatu anna jami'al khalqi ibadun lillah, menetapkan bahwasanya seluruh makhluk adalah hamba-hamba Allah. Yani menetapkan bahwasanya seluruh makhluk adalah hamba-hamba Allah. Liqalihi, karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, ya ibadi, yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku. Wala syakka annal amra kadzalik, dan tidak diragukan bahwasanya perkaranya memang demikian. Seluruh makhluk adalah hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Surat Maryam ayat 93. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah, yakni kepada Allah yang Maha Pemurah, selaku seorang hamba, yakni dalam keadaan abda, dia adalah seorang hamba. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah yang Maha Pemurah abda, dalam keadaan dia adalah seorang hamba. Kullu syai'in, ini segala sesuatu. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu. Surat Al-Hajj ayat 18. Kulluha tasjudu lillah azza wa jalla ta'abudan lah. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya sujud kepadanya, kepada Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon, dan binatang-binatang melata, semuanya sujud kepada Allah Azza wa Jalla dalam rangka ta'abudan lahu, beribadah kepadanya. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihinna wa in min syai'in. Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in, yakni ma min man huwa mukallafun wa man wa in min syai'in, yakni ma min syai'in, yakni tidak ada sesuatu pun, illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, kecuali bertasbih memujinya, memuji Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak paham, tidak mengerti bagaimana tasbihnya mereka. Naam. Jadi langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari sedikit pun di langit yang tujuh, di bumi, kecuali bertasbih memujinya, memuji Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kita tidak memahaminya, bagaimana mereka bertasbih, ya, bagaimana mereka memuji Allah. Kullul khalqi ibadunillah, jadi semua makhluk adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Lakinnahu yukhatibu man huwa mukallafun wa man tahammalal amanah wa huwa al-insan wa kadzalikal jinnu hum mukhatabuna bisyari'ati kal insi. Semua adalah makhluk-makhluk Allah. Semua makhluk, na'am, semua makhluk adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi yang diajak bicara, dia adalah orang yang mukallaf. Orang yang diajak bicara adalah yang mukallaf, ya. Yang terkenai apa? Beban syariat. Nah, mukallaf. Wa man tahammal al-amanah, dan yang mengemban amanah. Dan yang mengemban amanah itu yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi semuanya itu hamba Allah, ya. Makhluk semuanya di langit yang tujuh, di bumi, semuanya itu hamba Allah. Tetapi yang Allah panggil, yang Allah ajak bicara, na'am, yang Allah ajak bicara adalah, yang Allah subhanahu wa ta'ala panggil adalah yang mukallaf, yang mengemban amanah. Siapa itu? Dia adalah manusia dan demikian pula jin. Manusia dan demikian pula jin. Naam. Hum mukhatabuna bisyari'ati kal ins. Mereka, jin, diajak bicara. Naam. Mukhatabuna, terkenai panggilan untuk melakukan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kal insi, seperti manusia. Naam. Ini yang terkenai beban syariat. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kecuali untuk beribadah kepadaku. Naam. Jadi yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkenai beban syariat, adalah manusia dan jin. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Alhasil tadi kalamullah adalah sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan masyiahnya, berkaitan dengan kehendaknya azza wa jalla, kapan berkehendak Allah berbicara, dan Allah berbicara dengan apa yang dikehendakinya, dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, yakni sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sifatul kalam. Naam, tentang sifatul kalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita ambil bisa kita pahami. Naam, dan kemudian bisa kita realisasikan dalam keseharian kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.